Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin wa ba'du. Faqalal Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa hadhihi aqsamun nas, inilah macam-macam orang dikaitkan dengan sikapnya terhadap ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kelompok yang terakhir, dia adalah orang yang tidak mengangkat kepala, artinya tidak peduli dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam tahtamma bihi, tidak ada perhatian dengan ajaran Rasul baik dari sisi hafalannya ataupun isi kandungannya. Mereka kehilangan dua poin tersebut sekaligus, tidak ada faedah pada mereka dan tidak ada faedah yang bisa diambil dari mereka dan tidak ada kebaikan pada diri mereka. Ya, berkaitan dengan kalimat walam yarfa bihi ra'san, mereka tidak mengangkat kepala, yaitu tidak peduli. Maka apakah kalimat walam yarfa bihi ra'san itu adalah mengisyaratkan kelompok yang keempat, ataukah itu adalah penjelasan untuk kelompok yang ketiga? Bisa kita katakan ada perselisihan ulama dalam masalah ini, sebagaimana Sarah Ibnu Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari ketika membahas hadis ini. Ada ulama yang menilai bahasanya lam yarfa bidzalika ra'san itu adalah macam yang keempat. Dia berbeda dengan tiga, dengan macam yang ketiga. Namun kalau kita lihat di sini Syaikh Shalih Fauzan menilai bahasanya lam yarfa bidzalika ra'san adalah penjelasan untuk qi'an, untuk kelompok yang ketiga. Nah, kalau kita katakan dalam hadis tersebut terdapat empat kelompok dan yang terakhir adalah man lam yarfa bidzalika ra'san, maka kelompok yang keempat adalah orang yang sama sekali tidak peduli dengan ilmu. Dia tidak mengangkat kepalanya untuk ilmu. Ya, artinya dia tidak punya perhatian dengan ilmu sama sekali. Adapun qi'an, maka dimungkinkan kalau kita bagi menjadi empat kategori. Itu adalah orang yang tadi sebagaimana tanah yang nerima air hujan kemudian bablas pergi. Terima air hujan dan bablas pergi. Artinya ya, kalau pakai istilah di tempat kita, masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Boleh jadi dia hadir, dia rajin mau belajar, rajin baca namun tidak ada yang nyangkut. Rajin dengarkan namun tidak ada yang nyangkut. Boleh jadi dia punya rajin dalam menuntut ilmu namun tidak ada yang bekas. Itu kelompok yang ketika. Adapun yang tidak peduli dengan ilmu sama sekali, tidak punya semangat untuk belajar, maka itu yang dikatakan dengan lam yarfa bidzalika ra'san. Wahada, dan inilah yang Nabi inginkan dengan hal ini adalah memotivasi orang untuk belajar ilmu dan mendalami agama, dan mengingatkan orang bahaya dari melalaikan ilmu dan belajar. Maka jika di tengah-tengah masyarakat dijumpai dua kelompok yang pertama, maka masyarakat tersebut atau komunitas itu dalam kebaikan. Di tengah-tengah mereka ada ulama yang riwayah wa diroyah, yang memiliki dua kemampuan sekaligus, hafalan yang tokcer dan pengetahuan yang mendalam. Di samping juga ada ulama-ulama yang ahli ilmu yang punya keunggulan dari sisi riwayat atau hafalan. Maka jika di tengah-tengah masyarakat ada dua kelompok ini, maka komunitas manusia tadi dalam kebaikan. Karena pada di tempat mereka terdapat sumber-sumber kebaikan. Akan tetapi jika hilang dua kelompok yang pertama dan tidaklah tersisa kecuali kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak punya perhatian dengan ilmu baik dari sisi riwayat atau hafalan ataupun pemahaman, maka komunitas tersebut berada dalam bahaya. Dan ini terjadi di akhir zaman manakala ilmu hilang dengan matinya para ulama dan tidaklah tersisa para ulama untuk masyarakat yang menjadi rujukan kecuali manusia-manusia jenis yang ketiga. Maka dalam kondisi ini, kemanakah masyarakat pergi, kemanakah mereka mencari ilmu dan amal, dan siapakah orang yang menjadi tempat mereka bertanya jika tidak ada ulama dan diangkat ilmu. Maka ini jelas tanda keburukan di tengah-tengah umat. Maka tidak ada kelestarian, kelanggengan untuk satu kelompok masyarakat kecuali dengan ajana ilmu dan para ulama. Adanya ilmu dan amal. Maka jika hilang ilmu dan amal serta orang-orang yang berilmu, maka umat tersebut atau komunitas tadi dalam kegelapan. Dan mereka akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, pemimpin agama yaitu para mufti yang bodoh. Sehingga para mufti ini ditanya tentang berbagai hal, lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Dan ilmu, dan juga perlu diketahui bahwa ilmu tidaklah datang afwan begitu saja. Afwan di sini artinya begitu saja. Al-ilmu yahtaj ila tolab. Untuk mendapatkan ilmu, orang perlu belajar. Orang perlu mencari, perlu belajar. Dia bukanlah sesuatu yang mudah yang didapatkan oleh seseorang kapan dia ingin. Yang namanya ilmu itu memiliki usul, landasan, dan memiliki cara untuk mendapatkannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, ini mengisyaratkan, kata Syekh Shalih Al Fauzan, bahasanya untuk dapat ilmu ada cara yang harus ditempuh, harus ada jalan yang dilalui. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka tidak boleh tidak harus menempuh jalan. Nah, jalannya dalam bentuk ta'allum, kegiatan belajar. Dan mengambil ilmu dari para ulama selama mereka masih ada. Dan ilmu tidaklah semata-mata diambil dari buku atau dari hasil membaca atau dari belajar namun kepada orang-orang yang tidak berilmu. Atau belajar namun dari orang-orang yang sok berilmu. Ini bukanlah ilmu. Maka orang-orang semacam itu, mereka disebut para pembaca. Dan di akhir zaman mereka banyak orang-orang yang pandai membaca namun sedikit yang faham. Wujudul qura' dan adanya orang-orang yang gemar membaca tidaklah bermanfaat sedikit pun, wala yanfa' syai'an, dan tidak manfaat sedikit pun. Jika tidak ada orang yang benar-benar berilmu, maka adanya orang-orang yang mendapatkan ilmu sekedar dari membaca, murni dari membaca, itu membahayakan masyarakat lebih banyak daripada manfaatnya, atau tidak memberikan manfaat sama sekali. Maka ilmu tidak boleh tidak harus diambil dari para ulama, diambil dari landasannya, diambil dari dasar-dasarnya. Maka harus ada taksil dalam belajar. Belajar dimulai dari yang mudah, belajar dari yang gampang untuk kemudian meningkat kepada yang lebih sulit dan lebih sulit. Maka dipelajari dari mutun, dari matan, dari ringkasan ilmu yang dituangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang disebut dengan matan. Dan dari dasar-dasarnya labudda min hadza, tidak boleh tidak harus semacam ini. Meskipun berkaitan dengan perkataan Syaikh Fauzan yang baru saja kita baca, pernyataan beliau bahasanya seakan-akan yang menimbulkan kesan bahasanya ilmu tidak bisa didapatkan dari membaca secara total, yang mungkin itu bisa ditangkap dari perkataan tadi, tentu satu hal yang tidak benar. Tentu satu hal yang tidak benar. Kecuali jika yang dimaksudkan adalah sama sekali orang itu tidak belajar sama orang, semuanya dari buku. Maka itu tentu tidak mungkin. Ilmu tajwid tidak bisa dipelajari, makhraj tidak bisa dipelajari dengan sempurna tanpa guru pembimbing. Dan banyak ilmu itu tidak bisa dipahami dengan baik kecuali dengan ada pembimbing. Yang pembimbing ini minimal berfungsi untuk memberikan kunci. Setelah kunci dipegang, maka nanti buka sendiri. Ini kalau lemari itu kuncinya yang ini, kalau lemari ini kuncinya yang ini, ya. Maka namun harus ketemu dengan pembawa kunci, ya. Juru kunci. Nah, harus ketemu dengan itu untuk kemudian menerima kunci, kemudian baru bisa kemudian memanfaatkan kunci dengan baik. Gimana cara buka kunci, gimana cara ngerawat kunci, ya. Maka di tangan para ahlul ilm ialah kunci. Maka orang perlu belajar dasar-dasarnya dari secara langsung. Adapun orang yang sudah punya dasar-dasarnya, maka dia bisa mengembangkan diri dengan banyak membaca, ya, dengan banyak mentelaah. Ya. Dan tidak diragukan bahasanya membaca adalah salah satu dari turuk, ya, dari salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Di samping bertanya atau diskusi, di samping juga belajar secara khusus, maka membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Apalagi buku yang dibaca adalah sama persis dengan sebagiannya adalah transkrip, dengan sedikit edit untuk perkataan dan pelajaran yang disampaikan oleh para ulama. Tidak ada bedanya ketika itu antara mendengarkan langsung, kalau dari dilihat dari sisi materi yang didapatkan, antara mendengar langsung dengan membaca dari buku, dan buku itu adalah bahkan transkrip dari pelajaran dengan sedikit penyesuaian antara bahasa buku, bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Maka tadi perkataan beliau tadi, ya, saya suka terjemahkan dengan sama sekali tidak belajar dari para ulama atau semata-mata dengan membaca. Ya, perhatikan penerjemahan saya, semata-mata membaca, sama sekali tidak belajar dari ulama. Adapun orang yang belajar dari orang, dari pembimbing untuk dapat dasar-dasarnya, demikian juga berupaya untuk ketika mendapatkan kebingungan mencari penjelasan dari para ulama, ya, maka tentu tidak termasuk dalam hal ini. Demikian juga adanya rekaman di zaman ini menyebabkan tidak ada bedanya dari sisi materi. Kita tidak bicara dari sisi keberkahan majelis dan sebagainya. Nah, dari sisi materi, dengan adanya video, adanya rekaman, itu tidak ada bedanya. Antara duduk langsung, itu sama dengan orang duduk langsung di majelis ya para ulama, ya, asalkan dia sudah punya kemampuan untuk mendengarkan, ya, kalau itu lain bahasa, ya, kalau itu berbahasa Arab, maka dia sudah punya kemampuan untuk menangkap dengan baik, tidak ada bedanya. Dari, ya, maka itu sama persis dengan belajar langsung, dan boleh jadi belajar langsung lewat lewat internet streaming dan itu langsung live, ya, ini tidak ada bedanya, cuma beda posisi duduknya saja, cuma ya, untuk kemudian ancaman ngantuk juga sama antara duduk di majelis sama duduk lewat internet, ancaman ngantuk juga sama. Ya, wah, yang duduk di majelis juga enggak selamat dari ancaman ngantuknya. Kecuali untuk sebagian masyayikh yang siapa yang ngantuk kemudian ditembak dengan air. Ya. Namun untuk yang tidak, ya, secara umum enggak ada bedanya. Itu komentar yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan perkataan beliau tadi. Kemudian penulis yaitu Syekh Abdullah Ubaylan mengatakan taklikat mengomentari perkataan Syekh Saleh Fauzan. Hatta demikian, sebagaimana tidaklah samar bagi Anda, yaitu berarti satu hal yang nyata dan jelas bagi Anda, bisa babil khilaf disebabkan karena menyelisihi fi misli hadil usul, kaidah semacam ini, maka muncullah di tengah-tengah kita beberapa pemahaman baru dalam masalah dakwah yang ala ghairi mafahim, yang berbeda dengan apa yang kita pahami, dakwah yang kita pahami dari ilmu berdasarkan Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijumpai pemahaman baru tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar, berbeda dengan apa yang kita ketahui dari Quran dan sunnah. Pemahaman baru dalam masalah jihad di jalan Allah, berbeda dengan apa yang telah kita pahami. Yakni artinya semua pemahaman pemegangan agama yang kita warisi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena pemahaman-pemahaman baru tadi memberikan tafsiran berbeda dengan tafsiran yang didapatkan dari Nabi dan para sahabat, dan memiliki pemahaman berbeda tidak sebagaimana mestinya, ala ghairi wajihnya, tidak sebagaimana mestinya. Maka komentar Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan, na'am, hadhihi, ini adalah hasil ifrazat, keluaran atau hasil dari apa yang telah kita sebutkan, yaitu banyak dari orang bersandar mengandalkan orang-orang yang dianggap rajin menuntut ilmu. I'timadum ala anfusim wa ala amsalihi. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri, yaitu otodidak, belajar sendiri dan belajar kepada orang-orang yang sejenis dengan mereka, tidak mengacu kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, wa ahlul basirah, wa ahlul fiqh, orang-orang yang berilmu. Maka mereka gariskan untuk diri mereka sendiri khototan, langkah-langkah, garis-garis yang dari diri mereka sendiri yang tidak memiliki landasan dari syariat. Dan mereka tidak diskusikan. Merojaah, mereka tidak diskusikan hal tersebut dengan para ulama dan orang-orang yang berilmu, dan waistaniru bira'yihim, dan memanfaatkan. Kalau mereka diskusi, maka mereka bisa akan mendapatkan penerangan, pencerahan dari pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan mereka para ulama. Inilah dampak dari memisahkan diri, memisahkan diri yang dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada kegiatan mencari ilmu, menisbatkan diri dan mengatakan bahasanya dirinya adalah penuntut ilmu, manakala mereka memisahkan diri dari para ulama dan mereka tidak mau mengambil ilmu dari sumbernya yang benar. Akhirnya mereka pun mengambil ilmu tidak dari sumbernya. Maka muncullah dari hal ini adanya metode-metode baru dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Wahadil asalib, demikian juga berbagai macam sarana alat ibtakaruha yang murni mereka ada-adakan. Karena kebodohan tidaklah melahirkan kecuali kebodohan, dan inilah musibah. Ketika manusia banyak orang mengacu kepada bukan ulama, maka terjadilah banyak musibah. Maka ketika seorang itu punya kecemburuan, punya semangat, punya kecintaan dengan agama, ini tidak cukup. Tidak boleh tidak, kecemburuan, semangat, dan cinta tadi harus dibangun di atas ilmu yang benar. Di atas arahan yang tepat. Sehingga tidak boleh tidak harus mengacu kepada para ulama sebagaimana yang Allah firmankan, untuk yang Allah perintahkan untuk konsultasi dengan para ulama. Adapun orang yang tidak berilmu, bersandar pada dirinya sendiri, mengandalkan pemahamannya sendiri, dan bersandar pada buku-buku yang dia miliki, atau mengandalkan orang yang semisal dengannya, yaitu sama-sama orang yang sok berilmu, maka ini adalah musibah. Wa yuzkar, dan diceritakan, lamakan ayyam al-fitnah, pada saat masa-masa kekacauan, yaitu masa-masa Malik Abdul Aziz, Raja Saudi, Malik Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, nusiha ba'du ahlil badiyah, maka sebagian orang-orang badui diberi nasihat, disampaikan kepada mereka, merujuklah kepada para ulama. Maka mereka mengatakan, kami sudah punya buku Majmu'atut Tauhid, takfina anil ulama, buku tersebut sudah mencukupkan kami dari para ulama. Majmu'atut Tauhid adalah satu buku yang isinya ada matan-matan akidah, usul salasa, kasbus subuhat, dan beberapa karya-karya lain dari tulisan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dan muridnya dan keturunannya. Namun itu matan, mayoritasnya adalah matan. Fahadhihi hiya musibah, maka itu adalah musibah. Buku Majmu'atut Tauhid satu hal yang bagus, padanya kebaikan dan tidak diragukan, tanpa ragu. Akan tapi buku tersebut memerlukan ulama yang menjelaskan maksudnya, yang memberikan sarah untuk isinya. Adapun adanya buku, meskipun ada buku yang bagus dan bagus, tidak cukup. Harus ada orang yang berilmu yang menjelaskan dan menjelaskan isinya. Maka contoh pembandingnya adalah seandainya ada orang yang ingin menyibukkan diri dengan ilmu kedokteran dan dia punya alat-alat kedokteran. Ini semua macam obat dia punya. Akan tapi dia belum pernah belajar ilmu kedokteran. Bolehkah baginya untuk membedah badan orang, kemudian bahkan melakukan membedah perut orang dengan mengatakan saya punya alatnya, saya punya alat-alat kedokteran, saya punya semua sarana-sarana kedokteran, akan tapi dia belum belajar ilmu kedokteran, maka ini membunuh orang. Fa idza kana hadza fi umur dunya, jika demikian dalam masalah dunia, maka bagaimanakah dengan masalah agama? Buku, terutama itu buku-buku dasar yang butuh penjelasan untuk memahaminya dengan baik, maka itu seperti tadi, pisau bedah dan sebagainya. Maka untuk bisa menggunakannya dengan baik perlu bimbingan, perlu belajar. Maka anda memiliki banyak buku, memiliki sejumlah alat dan sejumlah sarana ilmu, akan tapi anda tidak punya guru pembimbing, dan tidak pula mengacu dan bertanya kepada para ulama, para pengajar yang mereka adalah betul-betul pendidik sesungguhnya, maka ini merusak agama. Oleh karena itu maka dikatakan, ada satu ungkapan yang mengatakan dunia itu dirusak oleh setengah ahli fikih. Belajar dikit namun cuma setengahnya saja. Sedangkan bahasa itu dirusak oleh orang yang setengah nahwu, setengah pakar nahwu. Badan manusia dirusak oleh setengah dokter. Dan akidah itu dirusak oleh setengah ahli kalam. Kalau ahli kalam sekalian, dia enggak ngerti rusaknya ilmu kalam gitu. Rusaknya ilmu kalam. Namun yang cuma setengah ini yang bahaya. Maka ada yang merusak badan, itulah setengah dokter. Ada yang merusak masyarakat, itulah setengah ahli fikih. Keluarlah fatwa-fatwa yang menyesatkan. Bikin pro kontra, bikin kerusuhan, bikin kekacauan. Karena dia berfatwa tanpa ilmu. Ada yang merusak agama, itulah setengah ahli ilmu kalam. Itulah orang yang belajar ilmu mantik, ilmu logika Yunani, namun dia tidak menguasainya. Maka dia merusak agama, karena dia kemudian akan membahas masalah-masalah akidah, kemudian merobohkannya. Dan ada yang merusak bahasa, itulah setengah ahli nahwu. Karena setengah ahli nahwu cuma merusak agama, karena merusak bahasa. Lah Buddha tidak harus ahli nahwu yang betul-betul ahli nahwu. Ini yang sempurna dalam ilmu. Maka demikian juga untuk berfatwa tidak harus faqih, seorang yang sempurna dalam ilmu fikih. Dan untuk supaya mengobati orang, maka tidak harus dokter, dan cari dokter yang hadikun fitib, yang pinter dalam ilmu kedokteran. Karena dokter pun ada fakultas kedokteran abal-abal kan. Di internet katanya di Indonesia ada 12 fakultas kedokteran abal-abal. Dan itu lulusan kan. Ini yubsidu abedan. Ini yang hukum asalnya malpraktek kalau dia kan. Kalau pas nggak mal praktek itu pas bejo saja, pas beruntung saja. Maka harus cari dokter, dan dokter itu hadikun fitik. Dia memang cerdas dalam ilmu kedokteran, bukan dari fakultas kedokteran abal-abal. Wahakata dan demikian seterusnya. Kemudian saya Abdullah Al-Balian mengatakan ahsanallah ilaik, semoga Allah memberikan kebaikan kepada anda. Ada satu ungkapan yang dimiliki oleh sebagian ulama. dhoharat da'awat, itu muncul seruan dan ajaan atau di separuh abad yang lewat, setengah abad yang lewat di sebagian negeri-negeri Arab. Seruan tersebut mengatakan sepatutnya ajaan kepada Islam, hendaklah dakwah kepada Islam itu bimafhumi al-am, dakwahkan Islam secara global saja, tinggalkanlah ajaan dan dakwah kepada tauhid, karena tauhid membutuhkan ilmu dan mereka tidak memiliki ilmu yang benar tentang tauhid. Apa komentar Anda tentang hal ini? Jawaban beliau, sebagaimana telah kami sebutkan, ini tidak bermanfaat abadan sama sekali. Karena dakwah kepada Islam, mengajak Islam, namun secara global saja tidak cukup. Karena orang akan bertanya, minta detailnya, lalu apa itu Islam? Apa Islam itu sekedar nama saja? Ya, asalkan dan KTP sudah Islam gitu saja. Semua orang mengetahui bahasa Islam itu satu hal yang baik. Islam agama yang benar. Akan tapi, apa itu Islam? Kan, tapi yang jadi faedah dan jadi penting, apa itu Islam? Ketika Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib pada saat perang Khaybar dan berikan kepadanya bendera, Nabi katakan, unfud ala rizlik, berjalanlah dengan perlahan, tidak usah kebut-kebut, sampai engkau tiba di halaman kampung mereka. Ajaklah mereka pada Islam, beritahukan kepada mereka apa yang jadi kewajiban mereka berkaitan dengan hak Allah. Lihat, Nabi tidak mengatakan ajak mereka kepada Islam titik. Namun Nabi katakan, beritahukan kepada mereka, ajari mereka apa yang menjadi kewajiban mereka. Artinya, jelaskanlah Islam kepada mereka. Apa itu Islam? Adapun Islam dengan sekedar nama global saja, maka itu tidak bermanfaat sedikit pun. Kayu fasir al-Islam bima huwa alaih. Semisal menafsirkan Al-Quran, menafsirkan Islam, dengan mahwa alaih, dengan hakikat Islam itu sendiri. Maka ahli bid'ah itu menafsirkan Islam bimahum alaih. Maka yang benar harusnya dakwah Islam adalah menjelaskan Islam bimahwa alaih. Sebagaimana apa itu Islam itu sendiri. Jangan mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang yang menafsirkan Al-Qur'an, menafsirkan Islam bimahum alaih. Sebagaimana pemahamannya tentang Islam, bukan sebagaimana Islam itu. Islam itu sendiri bercerita tentang siapakah dirinya. Maka misalnya aliran atau sekte Jahmiyah, mereka menafsirkan Islam bimahum alaih dari sudut pandang orang-orang Jahmiyah. Para penyembah kubur, orang sufi juga menafsirkan Islam bimahum alaih dengan kacamata sufi yang mereka miliki. Lalu mereka katakan inilah Islam. Akan tapi Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah Islam yang benar. Nah, ini perlu belajar, perlu ilmu. Perlu agar masyarakat diberikan rincian, diberikan penjelasan al-basirah dengan ilmu. Adapun mengajak Islam secara global, ayo masuk Islam, gitu saja, tanpa ada penjelasan apa itu Islam, maka itu tidak bermanfaat sedikit pun. Bahkan boleh jadi malah membahayakan. Li'ana kullan yufasirul Islam bima huwa alaih. Hakon au batilan. Karena yang terjadi orang yang mengajak Islam secara global tanpa belajar Islam secara detail, maka dia akan menafsirkan Islam sebagaimana yang dia pahami dari sudut pandang dan kacamata sederhana yang atau kacamata kebodohan yang dia miliki. Boleh jadi itu satu hal yang benar dan boleh jadi itu ternyata adalah satu hal yang batil, satu hal yang tidak benar. Ya, demikian yang kita baca dan kita telah kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.